masih adakah orang yang seperti diriku? Rela melepaskan kekasih hati, sebagai sahabatmu, bukan kekasih. Derita biarlah ku telan sendiri, walau berat hati ini melepas aku selalu bercanda dan bercanda dengan air mata. Siang aku berpayung derita, malam berselimut kesunyian, kesunyian jiwa. Kepada angin, kepada hujan. sebagai sahabatmu, bukan kekasih. Love.